Kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, insyaAllah. Baca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru, qala Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, bab Majalis As-Su'udati, bab beberapa majelis atau bermajelis di jalan, hukum tentang duduk-duduk di pinggir jalan. Di antara kesempurnaan ajaran Islam bahwasanya di dalam Islam diatur tentang adab-adab ketika seorang duduk-duduk di pinggir jalan tatkala itu diperlukan. Terkhusus hal tersebut berkaitan dengan hak-hak orang yang melintas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad, adab individu pribadi seorang muslim. Karena memang setiap-tiap kita kadang melakukan hal ini. Tatkala ada satu keperluan, duduk di pinggir jalan untuk berbincang dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan di hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, anna Nabiyya alaihi salatu wasalam naha 'anil majalisi bis-su'udati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi ini hukum asal. Hukum asal duduk-duduk di pinggir jalan itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Tatkala tidak ada hajat. Faqalu ya Rasulullah la yasyukku alaina al-julusu fi buyutina. Para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, terasa berat bagi kami kalau kita harus duduk-duduk terus di rumah-rumah kami saja. Masya Allah. Ya, ini ketika duduk-duduk cuma di dalam rumah, ya, maka akan menimbulkan berat hati di kalangan para sahabat. Jenuh, bosan, ya, atau yang sejenisnya. Sehingga para sahabat pun mengadukan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya kami duduk-duduk terus di rumah, ya, yang kayak gini terasa berat. Qal, maka Rasulullah SAW menyebutkan, fa'in jalastum fa'atul majalisa haqqaha. Kalau kalian memang harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka berikanlah majelis di pinggir jalan itu hak-haknya. Artinya kalau mau duduk-duduk di pinggir jalan, tunaikan adab-adabnya. Ya, Masya Allah, di zaman sekarang kita sering mendapati kaum muslimin melakukan aktivitas di pinggir jalan, duduk-duduk, ataukah aktivitas yang lainnya. Banyak dari kalangan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas di pinggir jalan. Ya. Tapi tatkala mereka tidak menjalankan adab-adabnya, akhirnya mereka melakukan atau terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja hak-hak ketika seorang atau hak-hak yang harus ditunaikan ketika seorang dalam keadaan duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Kalau kita memang duduk-duduk di pinggir jalan. Qal, kata Rasulullah SAW yang pertama, al-idlal as-sa'il. Al-idlal as-sa'il. Menunjuki orang yang bertanya. Ya. Kenapa hadirin? Karena seorang ketika di pinggir jalan kadang ditanyai alamat, ditanyai rumahnya fulan, ditanyai alamat si fulan dan seterusnya. Atau ditanya arah kemana ini? Ya, kalau kita mau pergi ke sini, mana arahnya? Maka wajib kita menunjuki dia dengan jalan yang benar. Ya, karena ada sebagian orang iseng. Ya, bertanya, mana rumahnya si fulan? Ditunjukkan ke rumahnya orang lain. Ya, disesatkan jalannya. Ya, walaupun iseng bermain-main, tapi yang kayak gini hukumnya haram. Enggak boleh. Ya. Membohongi kaum muslimin. Ya. Dan ini termasuk apa? Perkara yang dilarang. Kalau kita hendak duduk-duduk pinggir jalan, harus jujur dalam menunjuki orang-orang yang bertanya kepada kita. Baik. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, waraddus salam, menjawab salam. Ya, karena kita tahu di antara adab di dalam melintas, hendaknya yang melintas itu mengucapkan salam kepada yang lagi duduk-duduk. Ya, liyusallima al-mashi 'alal qa'id. Kata Rasulullah SAW, mendaknya yang melintas, yang berjalan itu yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya, jadi kalau ada seorang yang lewat, maka hendaknya dia yang mengucapkan salam. Yang lagi duduk-duduk pinggir jalan itu yang menjawab salam. Baik. Kalau ada yang melintas kemudian mengucapkan salam, maka kita yang lagi duduk di pinggir jalan harus menjawab salam tersebut. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruha. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86, apabila kalian diucapkan salam penghormatan kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah dengan salam yang lebih baik. Ya, aw ruha, atau dibalas yang semisal dari salam yang kalian terima. Ya, ini diantara adab duduk-duduk di pinggir jalan, yaitu menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Waghdul absori," hak yang harus ditunaikan, ya, kewajiban yang harus dijalankan. Ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan adalah waghdul absori, menundukkan pandangan-pandangan kita. Ya, kenapa? Karena padang yang melintas di pinggir jalan itu seorang yang tidak boleh untuk kita lihat. Ya, seorang yang tidak boleh untuk kita melihatnya. Maka hendaknya kita menundukkan pandangan kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan ladina amanu, ya, atau ya ayyuhan nabiyyu. Masya Allah. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum, ya, innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan wahai Nabi kepada kaum mukminin lagi-lagi, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika askalahu, yang demikian lebih suci buat mereka. Maka kalau ada yang melintas kaum wanita, ada yang melintas orang yang tidak boleh untuk kita melihatnya, ya, hendaknya kita tundukkan pandangan kita. Ya, hadis ini Rasulullah SAW ucapkan, sabdakan di zaman itu. Di zaman yang mana kaum muslimah di saat itu berhijab dengan sempurna. Tidak seperti di zaman sekarang. Ya. Ketika di zaman Rasulullah SAW, wanita-wanita yang melintas hampir tidak bisa dikenali siapa fulan, siapa fulan, siapa fulana. Siapa ini yang melintas hampir tidak dikenali. Ya. Kenapa? Karena berhijab dengan sempurna. Walaupun demikian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk tundukkan pandangan di jalan. Terus bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW melihat kondisi kaum wanita di zaman sekarang? Ya, yang beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan di akhir zaman itu akan ada kasiatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ya, ma'ilatun mumilatun, yang kepalanya condong melenggak-lenggok. Ya, dalam keadaan apa? Menimbulkan fitnah di hati kaum laki-laki. Ya, ru'usu ka'asnimatil bukh, kepala-kepala mereka itu seperti punuk-punuk unta yang condong melenggak-lenggok jalannya. Ya, fa subhanallah, ini kondisi wanita-wanita di akhir zaman yang melintas di jalan. Dan yang seperti ini tentunya lebih berhak lagi untuk kita menundukkan pandangan kita. Hak yang harus ditunaikan ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan, yaitu ghadul absar, menundukkan pandangan kita. Ya, kalau ada wanita yang melintas ya sudah, kita berusaha untuk ya menyelamatkan hati-hati kita. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam melanjutkan, wal amru bil ma'ruf. Ya, di antara hak ketika kita yang harus ditunaikan ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan adalah al-amru bil ma'ruf, menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, wa nahi 'anil mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada hal-hal yang butuh kita ingkari, kita ingkar. Ya, ketika ada hal-hal yang butuh untuk kita ingkari yang terjadi di sana. Ya, barakallahu fikum. Pernah dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang sedang melintas, ya, dan Rasulullah SAW ketika itu lagi duduk di pinggir jalan, lagi ada hajat bercerita di pinggir jalan dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada laki-laki dari kalangan sahabat yang lewat. Ternyata di tangannya ada apa? Ada cincin dari besi. Cincin dari emas. Jadi laki-laki ini karena gak tahu hukumnya, dia memakai cincin dari emas. Dan lewat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah SAW melihat, aduh ini gak boleh, cincin dari emas. Maka Rasulullah SAW langsung mengingkari apa yang beliau lihat. Ya, beliau menyatakan, ya amudu ahadukum ila jamratin minan nar fayadauha fiyadi. Ya, salah seorang dari kalian menyengaja mengambil bara api dari neraka lalu diletakkan di tangannya. Ya, Rasulullah SAW sampai menyebutkan apa? Jamratin minan nar. Bara api dari neraka yaitu emas yang dipakaikan di tangan. Bagi laki-laki haram hukumnya. Ya, emas bagi laki-laki haram hukumnya. Kalau orang ini sengaja dipakaikan di tangannya. Pakaian cincin. Akhirnya Rasulullah SAW mengingkarinya. Ya. Kemudian apa? Fatarahu min yadihi. Rasulullah SAW langsung mengambilnya, dilepas, lalu dibuang. Ya. Dibuang cincinnya. Maka Rasulullah SAW ketika sudah berlalu, lagi-lagi tadi dibisiki oleh Rasulullah, oleh para sahabat yang lainnya. Itu cincinnya, ambil. Ya. Maka orang tadi mengatakan, wallahi saya gak akan lagi ngambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang ini di antara bentuk taubatnya, maka beliau sahabat yang mulia ini tidak lagi mengambil apa? Emas yang sudah ya dibuang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Malihi hajatun ba'da ma tarahu Nabi alaihi salatu wasallam. Saya enggak lagi punya hajat dengan cincin yang sudah dibuang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, maka orang tadi bertobat kepada Allah azza wa jalla setelah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan ingkarul mungkar ketika beliau sedang berada di jalan. Ya, dan ingkarul mungkar ini bermakna lebih umum lagi. Ya, apapun yang dilihat, kalau memang itu adalah perkara yang mungkar, dan kalau memang dia berhak atau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya, maka nggak apa-apa kita melakukan ingkarul mungkar. Ya, atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ketika lagi duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba sudah datang jamnya azan, maka kita ajak saudara-saudara kita yang ada di pinggir jalan, mari kita ke masjid. Sekarang sudah jamnya azan. Ya, sekarang sudah dikumandangkan azan, mari kita langsung masuk ke masjid. Jangan nanti nunggu komat baru ke masjid. Ya, langsung kita ke masjid, masuk. Ya, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada kemungkaran diingkari, ada kebaikan diajak kepadanya. Dan ini haknya. Ya, dan termasuk kesalahan ketika di pinggir jalan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah, ini tidak mengerti hak-hak jalan. Kembali ke sini, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga membawakan hadis senad. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau dalam Al-Adabul Mufrad hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi alaihi salatu wasallam qol, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqati. Jauhi oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Baik, iyyakum di sini isim fi'il amr. Ya. Dia bentuknya isim tapi maknanya perintah. Ya, untuk kita menjauhi. Jauhi oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi ini hukum asal. Kalau enggak ada hajat, kalau enggak ada keperluan, kalau enggak ada perkara yang mendesak, jangan kemudian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, malana buddu min majalisina natahaddatsu fiha. Para sahabat kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kadang kami ini mesti untuk duduk di pinggir jalan untuk kita bercerita. Menceritakan sesuatu yang memang kita butuhkan untuk duduk di pinggir jalan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu. Adapun kalau kalian memang ya enggan atau kalian memang harus duduk-duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, maka berikanlah jalan haknya. Berikanlah hak jalan, begitu. Ya, hak jalan. Masya Allah, jalan ini benda mati. Ya, jalan benda mati. Tapi ternyata karena di sana banyak sekali hal-hal yang ya berkaitan dengan keadaan kaum muslimin yang melintas di dalamnya. Sering bertemu, ya, ada kendaraan lewat atau ada ya pertemuan seseorang dengan orang yang melintas. Maka harus ditunaikan hak-hak jalan tersebut. Ya. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa hak tariq, hak jalan wahai Rasulullah? Qal ghaddul basar. Beliau menyebutkan di sini ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Hak yang pertama, tundukkan pandangan dalam hadis ini. Ya, kenapa? Karena tadi. Ya, melintas, yang melintas ini kadang ada manusia-manusia yang enggak boleh kita melihat. Ya, siapa aja manusia yang enggak boleh kita melihat? Para wanita. Ya, kaum wanita yang melintas. Ya. Jadi ini yang pertama. Termasuk juga para amrod. Apa itu amrod ya, ikhwah? Amrod itu anak laki-laki yang belum baligh. atau yang menjelang balik yang wajahnya mereka yang belum ada jenggotnya, yang belum ada kumisnya. Wajahnya itu kadang mirip wanita. Itu namanya amrad, murdan. Ya, dan murdan ini termasuk perkara yang kita diperintahkan menundukkan pandangan pada mereka. Karena mereka sangat ya, memiliki fitnah juga. Ya, anak-anak umur 11 tahun, 10 tahun, umur 8 tahun. Ya, anak laki-laki. Maka hukumnya makruh, mau dipeluk-peluk, digendong-gendong. Ya. Walaupun mungkin asalnya cuma bermain, bercanda dengan anak-anak umur segitu, tapi itu akan menimbulkan fitnah dan enggak boleh hukum. Ya, para ulama menasihatkan kepada kita untuk kita menjauhi murdan. Ya, walaupun sebagian orang mungkin enggak menganggap biasa. Ya cuma anak laki-laki. Lah, dalam syariat tidak seperti. Dan syaitan itu memiliki apa? Ya, ya zambillah, memiliki fitnah yang luar biasa. Memiliki pintu-pintu fitnah untuk memfitnah Bani Adam. Ya, akhirnya banyak terjadilah perbuatan mungkar. Ya, yang jadi korban anak laki-laki. Ya, yang jadi korban anak-anak laki-laki, dan ini sudah sering terjadi. Maka dari itu barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk menjauhi al-murdan. Ya, menjauhi ya, al-murdan. Bahkan para ulama sampai menyuruh kita menundukkan pandangan-pandangan kita dari al-murdan. Ya, karena apa? Itu memiliki fitnah yang cukup besar bagi kita semuanya barakallahu fikum. Ya, jadi menundukkan pandangan bukan cuma kepada kaum wanita saja, tapi kepada para al-murdan. Baik, kemudian yang kedua, waqaful adza. Hak jalan yang kedua, kaful adza, yaitu mencegah gangguan. Mencegah gangguan. Artinya ketika seorang berada di pinggir jalan, maka hendaknya dia tidak melakukan gangguan kepada orang yang melintas. Ya, tidak melakukan gangguan kepada orang yang melintas. Apapun gangguannya. Ya, apapun gangguannya. Kenapa? Karena kita dilarang untuk mengganggu sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, gangguan apapun hendaknya disingkirkan, lebih-lebih dari jalan manusia. Jadi kalau lagi duduk-duduk, jangan kita kemudian duduk-duduk sampai menyempitkan jalan. Mobil mau lewat jadi kesulitan. Ya, duduk-duduk sampai kemudian apa? Jalannya dalam keadaan apa? Terganggu, orang yang mau lewat terganggu. Ya, dan ini termasuk perbuatan dosa. Perbuatan dosa mengganggu orang yang melintas. Ya, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena segala jenis gangguan itu harus disingkirkan. Segala perkara yang mudharatkan itu harus disingkirkan. Ya, jadi kalau kita duduk-duduk, ya kita harus berikan hak orang untuk melewat. Ya, jangan duduk-duduk di atas motor, motornya agak ke tengah jalan. Atau mencuri jalan sampai 1 meter. Ya, motor sebelah sini, motor sebelah sana, dan seterusnya. Masya Allah. Akhirnya apa? Orang mau lewat, jadi sulitan. Yang seperti ini tentunya adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Ya, atau juga gangguan yang lainnya. Ada orang lewat, kemudian diteriaki. Ya, Masya Allah, ada yang melintas, diteriaki. Ya, atau ada yang melintas, diganggu. Macam-macam gangguan. Ya, ada yang melintas, Masya Allah, dilempar telur busuk misalnya. Ya, yang seperti ini tentunya adalah dosa yang besar. Gak boleh ya melakukan gangguan kepada orang-orang yang melintas di jalan umum tersebut. Demikian juga masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Ya, terkait dengan duduk-duduk di pinggir jalan tadi, hukum asalnya adalah makruh, ya, dibenci. Hukum asalnya makruh, dibenci. Ya, tapi kalau ketika ada hajat, ya, dan dia dalam keadaan menunaikan haknya, maka hajat yang mubah begitu ya, untuk bercerita, membahas perkara-perkara yang mubah, membahas perkara-perkara yang diperbolehkan dalam ya kehidupan seorang insan, maka tidak mengapa duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi kalau duduk-duduk di pinggir jalan dalam keadaan apa, melakukan perkara yang mungkar, maka hukumnya haram. Ya, di pinggir jalan, Masya Allah, untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang mungkar. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya, seperti apa? Masya Allah, duduk pinggir jalan sampai tengah malam. ya, sampai jam berapa? Jam 12, jam 1. Ya, subhanallah. Maka ini adalah termasuk fenomena yang ya sangat memprihatinkan anak-anak muda di zaman sekarang. Ya, ba'da isya itu waktu untuk kita istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Dijadikan waktu malam itu untuk pakaian buat kalian yang melindungi kalian. Maksudnya di antara tafsirannya, malam itu dipakai untuk istirahat. Ya, untuk melindungi kalian dari berbagai macam kejelekan. Tidur di rumah. Rasulullah SAW kalau habis isya tidur. Ya, beliau benci dengan aktivitas begadang. Wa yakrahu an-nauma ba'daha. Ya, apa? An-naum qablaha wal haditsa ba'daha. Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum maghrib, tidur sebelum isya. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya wal haditsa ba'daha. Beliau juga membenci ngobrol, bercerita sesudah sholat isya. Ya, jadi gimana aktivitas yang dilakukan sesudah sholat isya? Tidur, istirahat. Ya, kalau mau ada sedikit hajat ya sudah, jangan berlarut. Ya, kenapa? Karena khawatir dia akan lewat sholat subuh. Ya, kalau dia dalam keadaan begadang maka akan lewat sholat subuh. Ya, khawatir dia tidak bisa sholat subuh. Atau lebih dari itu, khawatir dia nggak bisa sholat witir. Kenapa? Tidurnya udah jam 12 malam. Tidurnya udah jam setengah 12 malam. Gimana mau sholat witir? Bangunnya nanti kalau sudah setengah 6. Pas sambil terbit matahari baru sholat subuh. Ya, atau lebih parah dari itu, bangunnya nanti ketika sudah terbit matahari. Ya, maka ini hukumnya dosa besar. Ya, ketika seorang begadang tengah malam sampai kemudian dia tidak sholat subuh tepat pada waktunya. Ya, sampai dia meninggalkan sholat subuh. Maka ada kemungkaran yang begitu besar di dalam aktivitas duduk-duduk di pinggir jalan di malam hari. Ya, kenapa ya? Karena kadang di malam hari itu, ya, banyak sekali hal-hal negatif yang dilakukan oleh manusia. Ya, dan al-arwah al-hadithah, ya, arwah-arwah yang buruk itu berkeliaran di malam hari. Ya, sehingga banyak terjadinya sihir, gangguan syaitan, ya, dan juga kejelekan-kejelekan yang lainnya itu terjadinya di malam hari. Ya, oleh karena itu kaum muslimin dianjurkan kalau sudah malam istirahat, tidur. Ya, nanti sepertiga malam terakhir bangun. Ya, ini bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sepertiga malam terakhir baru kemudian sholat witir, sholat tahajud untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan melakukan ibadah di saat waktu yang dikabulkan doa sepertiga malam terakhir. Masya Allah, wa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menjadi tanbih buat ya kita semuanya dan kaum muslimin secara umum, bahwasanya ya duduk-duduk di pinggir jalan kalau dilakukan di malam hari mudaratnya itu sangatlah besar. Maka seorang mukmin kalau sudah ba'da isya ya tidak sepantasnya untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, tapi untuk istirahat di rumah kalau memang ada hajat yang enggak apa-apa dilakukan sekedarnya, jangan sampai berlarut ya begadang di pinggir jalan sampai kemudian menimbulkan mudarat. Ya, apalagi sampai main game atau pegang HP dan seterusnya di pinggir jalan sampai berjam-jam. Ya, sampai tengah malam. Ya, subhanallah. Ini adalah perkara yang sangat dilarang tentunya. Tapi kemudian beliau menyebutkan hak yang terakhir seperti tadi, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ketika sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berarti ini hak yang harus ditunaikan. Kalau enggak bisa melakukan hak-hak di pinggir jalan, hak-hak yang harus ditunaikan di pinggir jalan, maka hukumnya tidak boleh menunaikan perbuatan tersebut bermajelis di pinggir jalan. Ya, kalau duduk-duduk di pinggir jalan enggak bisa nundukkan pandangan, berarti enggak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau duduk-duduk di pinggir jalan kok ternyata dia justru melakukan kemungkaran, maka enggak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, kalau duduk-duduk di pinggir jalan kok kemudian melakukan gangguan kepada orang yang melintas, maka enggak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, kalau melakukan duduk-duduk di pinggir jalan ternyata tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada kemungkaran enggak bisa dia mengingkari, ada kemungkaran enggak bisa dia ingkari, atau ada kebaikan dia enggak bisa memerintahkan. ya, maka hukumnya tentunya tidak diperbolehkan karena hak duduk di pinggir jalan hendaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik ya, mungkin ini bisa kita bahas pada malam hari ini. Allah alaihi wasallam. Kita lanjut bismillah di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.